محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أحبائي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali mereka hanya untuk beribadah kepada-Ku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seorang hamba yang dia cerdas, yang cerdik, dia akan menggunakan masa-masa hidup dia di atas dunia ini sebagai ladang. Dia gunakan sebagai wasilah perantara mencari bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang tidak ada batasnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mali walid dunia, kata beliau alaihi salatu wasallam, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata beliau alaihi salatu wasallam, mali walid dunia, tidak ada artinya kehidupan dunia ini bagiku. Dunia bukan menjadi himmah, tujuan utama, tapi sebagai wasilah, tadi kita katakan, perantara. Waktu demi waktu, bulan demi bulan, hari demi hari, tahun demi tahun yang kita lalui, semestinya kita pergunakan untuk memperbanyak amalan kebajikan kita. Mulai dari bangun tidur hingga akan tidur, tidak lepas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk sisinya, dalam segala bentuk jenisnya. Ma ana fid dunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku hidup di dunia ini karakibin, seperti seorang pengendara, seperti seorang yang sedang mengadakan perjalanan. Istadalla tahta syajaratin, yang dia berteduh, berlindung di bawah sebuah pohon. Dia tahu berhentinya dia di bawah pohon itu sementara, tidak menjadikan dia terlena, karena dia akan menempuh, melanjutkan perjalanan lagi. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian pengendara tadi dia akan pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Demikian kehidupan dunia. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimallahu taala tatkala beliau menukil perkataan seorang penyair, "Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tahu dia apa tujuan dia hidup di dunia ini. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perkara yang paling utama selain dia mengetahui, seorang hamba itu mengetahui, berilmu tentang Allah, tentang Rabb-nya. Dia kenal, ma'rifatul abdi rabbahu. Dia kenal, dia tahu tentang Rabb-nya. Bagaimana dia, apa kewajiban dia kepada Rabb-nya? Apa yang semestinya dia lakukan, dia amalkan untuk mendatangkan kecintaan Rabb-nya. Demikian juga tidak ada amalan yang utama selain hamba itu mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, sunnah nabinya, mengamalkan, mengajarkan. Dan tidak kalah penting juga pengetahuan seorang hamba kepada agamanya. Dia beragama bukan dengan kebanyakan manusia. Dia beragama bukan dengan apa yang telah dia dapatkan. Pokoknya apa yang telah dia dapatkan dari pendahulu-pendahulu mereka. Tahu tujuan dia dihidup di dunia. Afa hasibatum annakum khalaqnakum abada? Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka wahai segenap manusia bahwasanya kalian diciptakan di dunia ini abad, sia-sia saja, hanya untuk main-main, dari kecil atau dari bayi menggemaskan menuju kecil, nah, beranjak jadi anak-anak yang sedikit membuat jengkel mungkin, beranjak lagi menuju remaja, dewasa, kemudian menikah, kemudian tua, meninggal, selesai begitu saja. Fata'ala Allahu Malikul Haq. Allah Subhanahu wa taala menafikan. Maha tinggi Allah, maha suci Allah. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang sebenarnya. Nah, artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang bukan untuk bermain-main, bersenda gurau, mengejar impian kita. Tidak. Tapi untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penyair tadi kita sebutkan, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdik lagi cerdas. Tahu dia tujuan apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Talaqud dunya. Hamba yang cerdas itu adalah hamba yang dia mentalak dunia, menceraikan dunia. Wa khaful fitana, dikarenakan takut akan fitnah yang berada di dalam dunia tersebut. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah berbagai macam bentuk fitnah yang ada. Nah, sebuah perkara yang harusnya menjadi sebuah ibadah, dikarenakan fitnah dunia, bukan jadi sebuah ibadah. Hanya menginginkan bagian syai' qalil, sesuatu yang sangat sedikit minat dunia, harta. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memperingatkan kepada kita, man ta'allama al-'ilma mimma yubtagha fiha wajhullah. Orang yang semestinya dia belajar ilmu itu, yang semestinya tatkala dia belajar ilmu agama Allah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menuntut ilmu. Dia melakukan sebuah ibadah. Yang harusnya dia ibadah itu, dia tujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah. Tapi dia lakukan untuk mendapatkan aradan minat dunia, sedikit bagian dari dunia. Apa kata Nabi SAW? Lam yarih raihatal jannah. Orang yang semacam ini, dia tidak akan bisa mencium baunya syurga. Naam. Maka kita bersyukur ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan hidayah, taufik kepada kita sehingga kita bisa masih bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan sedikit melanjutkan pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil 'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, dan kita sampai pada bab Ad-Du'a min Aqwal Asbab. Doa itu termasuk sebab yang paling kuat. Sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari berdoa. Wahina idin, kata beliau rahimahullah ta'ala, wahina idin fadu'a'u min akwal asbab. Maka kalau begitu doa itu adalah termasuk sebab yang paling kuat. Fa'idha quddira wuku'ul mad'uwi bihi biddu'ai lam yasih ayyuqala la fa'idu'a. Kalau seandainya ditakdirkan dia mendapatkan terjadi apa yang dia minta dengan berdoa tersebut, maka tidak benar untuk kemudian mengatakan tidak ada kegunaan sedikit pun dengan berdoa. Sebagaimana juga tidak boleh untuk dikatakan la fa'idata fil akli wa syurbi wa jami'il harakati wal amal. Tidak ada manfaat dan gunanya kita makan, kita minum, dan seluruh gerakan-gerakan dan amalan-amalan kita. Kalau dia kenyang, kemudian dia baru mengatakan, gak ada manfaatnya kita makan. Karena Allah sudah mentakdirkan saya kenyang. Iya, Anda makan sebelumnya. Nah. Walaysa syai'un minal asbabi anfa minad du'a. Dan tidak ada sesuatu pun dari sebab-sebab yang ada itu yang lebih bermanfaat daripada doa. Wala ablagha fi husulil matlub, dan tidak ada yang lebih kuat di dalam mendapatkan, menyampaikan, memperoleh apa yang dia inginkan kecuali dengan doa. Apapun itu. Nah, apapun itu. Terkait musibah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita juga untuk berdoa. Karena sebagian besar kita menyangka tatkala kita mendapatkan sebuah musibah, fi musibatin ma, musibah apapun itu, kita merasa dan kita menyangka mungkin nah kita sebagai orang yang paling demikian dan demikian, padahal belum tentu. Padahal mungkin saja setelah dia mendapatkan musibah berikan ganti yang jauh lebih baik, entah harta kita yang hilang, entah orang yang kita cintai yang meninggal. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, keluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yusibuhu aw tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim yang dia tertimpa sebuah musibah. Falama amarallahu, kemudian dia mengatakan apa-apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan tatkala kita mendapatkan musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Untuk istirja. Nah, apapun itu bentuk musibahnya. Jadi kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan semata-mata oh, siapa yang meninggal? Bukan. Kalau ada yang kecelakaan misalnya. Nah, atau kita terkena musibah, apapun itu bentuk musibahnya, istirja. Yang sebelumnya tentu adalah ar-ridha was-sabr, as-sabru war-ridha ala qadarillah. Sabar dan rela, ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian setelah itu istirja. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ajurni, berikanlah pahala kepadaku dari musibah yang aku dapatkan. La qaddarallah misalnya rumahnya kebakaran. Nah, dia jatuh, anaknya jatuh misalnya. Atau yang semisal dengan itu. Berbagai macam bentuk musibah-musibah yang ada. Dipecat misalnya. Ya, dari perusahaan, dari kantor atau dari mana. Dipecat misalnya. Yang pertama dia harus sabar dan ridha, kemudian istirja. Kemudian dia ikuti dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari musibah yang aku dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, tatkala suaminya meninggal Abu Salamah, dia mengatakan, ayu muslimin khairun min Abi Salamah, awwalu baitin hajara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari kalangan para sahabat itu yang melebihi Abu Salamah? Orang keluarga pertama yang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, enggak ada bandingannya sudah Abu Salamah ini. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, faqultuha, maka aku pun mengucapkan doa ini. Ternyata betul. Akhlafallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li, Allah menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang utusan Nabi, Hatib ibnu Abi Bata'ah, meminang Ummu Salamah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang diajarkan oleh Islam. Jadi kalau kita mau belajar betul-betul mengajarkan dalam Islam, belajar di dalam Islam, semua sudah ada, enggak ada istilahnya dalam Islam itu stres, itu enggak ada sebenarnya. Apapun musibah yang kita rasakan, yang menurut kita itu musibah yang sangat berat, semua ada solusinya di dalam Islam. Nah, lebih-lebih lagi salafiyin ya. Aib sebenarnya kalau salafiyin kok depresi. Aib. Betul. Nah, karena tidak tercapai apa yang dia inginkan dan yang seterusnya. Kita lihat. Walamma kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah umat yang paling tahu tentang Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam. Wa aqqahum, dan mereka yang paling mengerti, paling faqih fi dinihi, terhadap agamanya. Makanya dikatakan salafus saleh. Ya, salafus saleh itu mereka, generasi mereka itu para sahabat. Karena mereka itu a'lam. Mereka paling mengerti tentang agama ini. Paling mengerti tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala para sahabat. Mereka adalah umat yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita hanya mengikuti jejak langkahnya mereka. Salaf pendahulu, saleh yang baik. Nah, kanu akwama bihada sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Bersamaan dengan itu, mereka itu adalah umat yang paling konsisten, paling lurus, paling kuat di dalam menjaga sebab-sebab dan juga syarat-syarat dan juga adab-adabnya doa, min ghairihim, dibanding yang lainnya. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yastansiru bihi ala aduwihi. Adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia meminta kemenangan atas musuh-musuhnya. Wa kana a'dhama jundihi, sementara Umar itu adalah tentaranya Allah yang paling utama, paling gagah. Wa kana yaqulu li ashabihi, bersamaan dengan itu Umar mengatakan kepada sahabatnya, kepada tentaranya, lastum tunsaruna bikasratin, kalian, wahai segenap sahabat, tidaklah kalian itu ditolong mendapatkan kemenangan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala bikasratin, dengan jumlah kalian yang banyak, bukan. Wa innama tunsaruna minas sama', hanya saja kalian itu mendapatkan kemenangan semata-mata bantuan dari zat yang ada di atas langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, dan dia juga mengatakan, innilaa ahmilu hajabah, sesungguhnya aku tidak membawa semangat untuk dikabulkannya doa. Kata Umar bin Khattab, yang aku bawa itu bukan semangat untuk dikabulkannya doa. Walakin hammad du'a, akan tetapi yang aku bawa itu adalah semangat untuk berdoa. Mengapa? Karena kalau kita bawa itu terkabulkannya doa, kalau tidak dikabulkan, menjadikan seseorang itu kemudian menjadi putus asa. Nah, begitu tidak dikabulkan, dia sudah berdoa sekian lama, sekian waktu, tapi enggak tercapai apa yang dia inginkan, dia harapkan, dia cita-citakan. Akhirnya putus asa dan akhirnya meninggalkan doa tersebut. Nah, tetapi yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah addu'a, semangat untuk berdoa. Semangat untuk berdoa. Nah, dalam segala hal tadi kita sebutkan contoh di antaranya. Fa idza ulhimtumud du'a fa innal ijabata ma'ahu, kalau kalian itu diberikan ilham, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka terkabulkannya doa itu akan mengiringinya. Wa akhadha sya'iru hadzal ma'na fa nadhamahu, kemudian seorang penyair itu mengambil makna dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia mengatakan dalam syairnya, law lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffaika ma audatani at-talaba. Kalaulah seandainya aku tidak mendapatkan atau engkau tidak memberikan, ya Allah, tidak memperkenankan, tidak mengabulkan apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan, wa atlubuhu min judika faika, dan aku senantiasa memohonnya dari kebaikan tanganmu, kemurahan tanganmu, ma'audatani at-talaba, maka aku akan terus menerus untuk meminta. Maksudnya, walaupun tidak dikabulkan, belum dikabulkan, maka aku akan terus tetap akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabbu yaqdabu in taratta su'ala. Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala, dia akan marah kalau Anda meninggalkan meminta kepada Allah. Allah itu akan marah justru kalau Anda meminta kepada Allah, meninggalkan dari berdoa, meminta kepada Allah. Sombong. Nah, istighna, merasa berkecukupan, tidak butuh bantuan sedikit pun. Nah, jangan disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk, semakin sedikit orang meminta, dia akan semakin senang. Sebaliknya. Nah, Allah, semakin Anda meninggalkan dari meminta, berdoa, maka dia akan marah, memurkaimu. Wa bnu Adam hina yus'alu yaqdabu, kebalikan. Sementara manusia apabila dia dimintai, yaqdabu, dia marah, enggak suka. Kita minta terus. Faman ulhima du'a'a faqad urida bihi al-ijabah, barang siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, maka sungguh diinginkan darinya untuk dikabulkan doa tersebut. Fa innallaha subhanahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa kalian. Nah, jangan pernah meninggalkan berdoa. Wakal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Allah, dari salah seorang dari hambaku, maka jawablah sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku menjawab memperkenankan doa-doa dari orang yang berdoa apabila dia mereka mau berdoa. Pengen apa? Berdoa. Semuanya pakai doa. Nah, karena doa kita sebutkan termasuk perkara yang paling kuat di dalam mendatangkan apa yang dia inginkan. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa fi sunan Ibn Majah min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini. Di dalam sunan Ibn Majah dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia tidak berdoa meminta kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu murka kepadanya. Berbeda dengan makhluk. Wa hadza yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam permintaan kepadanya, permohonan kepadanya, kepada Allah. Wa ta'atihi, dan mentaatinya. Nah. Dari mana? Dari sisi mentaatinya. Karena Allah memerintahkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas tatkala masih kecil, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'ala fas'alillah. Apabila fa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau itu meminta berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah. Ya, jangan kepada mayit yang dikubur, enggak bisa. Nah, jangan kepada batu akik, enggak bisa. Jangan kepada orang yang telah dikubur, dipanggil-panggil namanya, enggak bisa. Nah, ini akidah. Jangan kepada jin, jangan kepada para malaikat, jangan juga kepada nabi. Tapi berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jangan hanya dalam keadaan sempit saja. Dalam keadaan lapang, tatkala Allah berikan kelapangan rezeki, lupa, sombong. Tadi kita sebutkan istighna, merasa berkecukupan. Ah, saya tidak butuh ini. Saya sudah punya penghasilan saya, pendapatan saya, hasil jual beli saya, sekian, sekian, sekian. Nah, begitu keadaan sempit, baru dia berdoa. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, nah, untuk senantiasa berdoa kepada Allah dalam waktu lapang, sehingga tatkala waktu sempit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu. Demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza radiya rabbu tabaraka wa taala fa kullu khairin fi ridahu kama anna kulla bala'in wa ma'siyatin fi ghadabihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah meridainya, maka seluruh kebaikan itu ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memohon dan mentaati Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kalau Allah sudah ridha, maka seluruh kebaikan itu ada dalam keridhaan Allah. Walaupun dalam pandangan kita jumlahnya enggak begitu banyak. Tapi berkah. Tapi berkah. Nah, demikian juga sebagaimana bahwasanya seluruh bala malapetaka itu ada dalam maksiat, dan seluruh malapetaka dan juga musibah itu ada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhd atharan, dan Imam Ahmad rahimallahu taala telah menyebutkan dalam kitab beliau Az-Zuhd sebuah azhar, anna Allahu la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laita li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a min al waladi. Aku adalah Allah, Tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Apabila aku telah ridha, maka aku berkahi memberikan keberkahan itu. Dan tidak ada batas, tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya dalam keberkahanku. Namun, apabila aku telah murka, maka aku akan melaknatnya. Dan laknatku itu akan terus hingga 7 turunan, bahasa kita. Nah, waqad dalla al-aqlu wal-naqlu wal-fitratu wa tajaribul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nahliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talabi maradatihi wal birri wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbabi al-jalibati likulli khair. Dan sungguh akal yang masih sehat, dalil-dalil nafs, demikian juga fitrah, demikian juga pengalaman-pengalaman umat-umat sebelumnya, walaupun dia berbeda-beda jenis, ras, agama, itu semua menunjukkan bahwasanya mendekatkan diri kepada Rabb, penguasa alam semesta, dan berbuat baik kepada sesama makhluknya, itu termasuk sebab yang paling besar di dalam mendapatkan seluruh kebaikan. Wa addadaha min akbaril asbabi aljalibati likulli syarrin. Dan sebaliknya, lawan dari itu semua itu merupakan sebab yang paling besar di dalam mendapatkan seluruh macam bentuk kejelekan. Dia tidak takarrub kepada Allah, tidak berusaha mencari keridhaan Allah, tidak berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, itu merupakan sebab yang paling besar di dalam mendapatkan seluruh macam kejelekan. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsani ila khalqihi. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak bala musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebesar ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya, demikian juga berbuat baik kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, doa termasuk sebab yang paling besar, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apapun itu bentuknya. Nah, apapun itu bentuknya. Waqad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghubungkan di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, wa husulal syururi fid dunya wal akhirah, dan di dalam rangka mendapatkan kejelekan-kejelekan di dunia dan akhirat, fi kitabihi alal a'mal. Allah telah memberikan, menghubungkan keterkaitan, Allah telah mengaitkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian juga seseorang itu akan bisa memperoleh kejelekan di dunia dan di akhirat, alal a'mal, disebabkan atas amalan dia. Tidak datang begitu saja. Sesuatu itu ada sebab akibat. Nah, berdoa itu termasuk sebab yang paling besar. Tarattubal jazai 'ala syart wal ma'luli 'ala al-illati wal musabbabi 'ala as-sababi. Wa hadha fil Qur'ani yazidu 'ala alfi mawdhi'in. Keterkaitan antara balasan dengan syarat. Kalau dia ingin mendapatkan balasan ganjaran, maka harus terpenuhi syaratnya. Terkadang juga ada Allah menyebutkan keterkaitan antara al-ma'lul alal illah. Al-ma'lul, sesuatu yang dipicu dengan pemicunya, penyebabnya. Wal-musabab alas-sabab, demikian juga sebab akibat, Nah, Anda melakukan sebab ya akibatnya demikian. Anda melakukan perkara yang menyia-nyiakan anak Anda, sehingga akibatnya anak Anda gak ngerti ilmu agama. Anda melakukan sebab menyia-nyiakan waktu Anda, akibatnya Anda akhirnya juga gak ngerti ilmu agama. Nah, Anda melakukan sebab bermudah-mudahan bergaul dengan ahlul ahwa, ahlus syubhat, akibatnya Anda pun terbawa oleh mereka. Dan yang seterusnya. Fataratan yuratibul hukmal khabari al-qawni wal-amra syar'i alal wasfil munasibilahu. Terkadang, keterkaitan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keterkaitan hukum khabari, hukum yang bersifat informasi, informatif. Khabar al-qawni yang terjadi, wal amru syar'i dan perintah yang syar'i alal wasfil munasibillahu atas sifat yang sesuai dengannya. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Maka tatkala mereka menyombongkan diri dari apa-apa yang kami telah larang mereka untuk tidak dilakukan, tapi mereka menyombongkan diri, kulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu kiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera. Nah, sebab akibat. Falamma asafuna intaqamna minhum wa gharaqnahum ajma'in. Tatkala mereka membuat kami murka, maka kami hukum mereka semua, Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'agrokna, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Bahwasanya jaza, balasan yang mereka dapatkan itu dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Tidak langsung semata-mata Allah menenggelamkan. Ada pendahuluannya, yaitu perbuatan mereka. Demikian Islam mengatur semuanya. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Dan orang yang mencuri dari kalangan laki-laki maupun wanita, maka potonglah tangan keduanya, pencuri tersebut maksudnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka berdua lakukan, mencuri. Potong. Tidak semata-mata langsung dipotong. Terjadi dikarenakan mereka mencuri. Nah, walaupun itu semua juga terjadi atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimati. Allah sebutkan 10 bagian di sini. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam dari kalangan laki-laki dan wanita, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang senantiasa dalam keadaan beribadah dari kalangan laki-laki dan wanita, was shadiqina was shadiqat, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan wanita, wassabirina wassabirat, dan orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki dan wanita, walkhashi'ina walkhashi'at, dan orang-orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki dan wanita, walmutasaddiqina walmutasaddiqat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dari kalangan laki-laki dan wanita. Demikian juga wassaimina wassaimat, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan wanita, walhafidhina furujahum walhafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari kalangan laki-laki dan wanita. Sampai kemudian pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wadzakirina Allah kathira wadzakirat, dan orang-orang yang banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dari kalangan laki-laki dan wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar dan ampunan Allah siap keterkaitan. Kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan yang mereka lakukan tadi. Berislam, beriman, bersabar, bersedekah, menjaga kemaluan, khusyuk, beribadah dan yang seterusnya. 10 bagian. Nah, kita selesaikan pada keterkaitan yang pertama ini. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus, tetap senantiasa istiqamah, lurus di atas jalan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan air yang melimpah kepada mereka. Kalau seandainya mereka itu istiqamah lurus di atas jalan Islam, maka kami akan memberikan kepada mereka air yang melimpah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka bertaubat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka sesungguhnya mereka itulah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Ini diantara dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Apakah dia tinggalkan itu dikarenakan sengaja, atau dikarenakan main-main, malas, atau dikarenakan mengingkari. Tidak ada perbedaannya. Di antaranya adalah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ini. Kalau seandainya mereka bertaubat, taubat dari perbuatan mereka yang terdahulu, meninggalkan salat, tidak membayar zakat, wa qamus salata, dan mereka menegakkan salat, wa atuz zakata, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian di dalam agama ini. Dalam agama. Nah, walaupun tidak kita pungkiri khilaf di antara para ulama. Baik. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di bagian yang pertama ini, muallif al-allama Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa banyak keterkaitan antara kebaikan dunia dan akhirat, bahkan juga sebaliknya, kejelekan dunia dan akhirat itu dengan amal seorang hamba, perbuatan seorang hamba. Terkadang Allah menyebutkan itu terkait dengan hukum khabari. Hukum khabari, hukum yang berupa khabar, telah berlalu seperti ini tadi. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum iradatan kasihin, telah berlalu ini hukumnya. Nah, telah berlalu. Terkadang juga sebagai bentuk kauni al-waqi' yang terjadi. Falamma asafuna intaqamna minhum, tatkala mereka Fir'aun dan bala tentaranya membuat kami murka, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Terjadi, realistis. Demikian juga amru syar'i, terkadang terkait dengan amru syar'i, perintah syariat. Perintah diperintahkan demikian, kalau kalian lakukan akan mendapatkan demikian dan demikian. Perintah berislam tadi kita sebutkan, perintah untuk beriman dan seterusnya, maka akan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan juga akan mendapatkan balasan yang sangat agung, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca sedikit dari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak ada pertanyaan? Di antara kemudahan syariat ini adalah bahwasanya syariat ini memperbolehkan kita untuk melakukan jama', menggabung salat. Bagaimana hadis Abdullah bin Abbas, hadis dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjama' salat beliau dikarenakan beberapa asbab. Bahkan juga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menjama' salat tanpa ada sebab sedikit pun. Nah, sesekali dijama' salatnya. Nah, dan ada pun beberapa sebab yang diperbolehkan jama' yang diantaranya safar. Nah, kemudian hujan. Terkait dengan masalah hujan, kapan batasan seseorang boleh untuk menjama' sholat tatkala hujan? Apabila hujan itu turun di waktu maghrib dan isya, itu boleh untuk dijama'. Kalau turun di waktu duhur, asar, para ulama mengatakan tidak dijama'. Tapi apabila di waktu maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Nah, maka boleh yang demikian untuk dijama'. Di masjid. Disebutkan oleh para ulama di antara faedahnya adalah memberikan kemudahan, keringanan kepada orang-orang yang dia jauh dari masjid. Yang jauh dari masjid, tatkala dia berada di masjid, kemudian hujan. Misalnya maghrib gitu, hujan deras. Kemudian imam mengatakan kita tidak menjamak sholat. Di antara faedahnya memberikan keringanan dan buat jamaah yang dia lokasinya jauh dari masjid. Nah, sehingga dia telah menyelesaikan sholat isya. Karena kalau dia harus mendatangi sholat isya dalam kondisi hujan seperti itu, akan memberikan masyakoh, kesulitan, keberatan. Nah, jalannya yang becek mungkin. Ya, jangan-jangan jalannya aspal semua seperti di sini. Nah, karena syariat ini adalah syariat yang syumuliyah. Nah, sebagian para ulama menyebutkan di antara kriterianya adalah apabila hujan itu hujan yang bisa menyebabkan ya terjadinya masyakoh tadi, kesulitan, keberatan seseorang untuk mendatangi masjid, maka boleh di situ untuk dijama. Sehingga tidak ada kriteria khusus hujannya harus hujan yang sangat deras misalnya, tidak. Yang kira-kira bisa menyebabkan adanya masyakoh, kesulitan. Nah, kalau kita tinggal di sebuah kampung, misalnya perjauhan, kampung yang sangat terpelosok, jalan-jalan yang sangat jelek, mungkin dengan sedikit hujan yang gak terlalu deras, sudah membuat jalan begitu becek, gak karuan. Wallahu ta'ala alam, mungkin di saat itu boleh diperbolehkan untuk dijama. Di saat yang lain, dengan hujan yang sama, jalanan yang bagus misalnya, kita tinggal di perumahan contohnya, atau tinggal di kampung yang sudah bagus, baik jalannya. Yang demikian tidak dijama. Dengan kondisi hujan yang sama. Nah, bisa dipahami. Berjamaah. Yang tadi kita sebutkan, yang bisa mendatangkan masyakoh, kesulitan. Nah, bisa mendatangkan masyakoh, kesulitan. Dia dari mendatangi masjid, maka boleh untuk dilakukan sholat di rumah. Nah, kalau sekedar rintik-rintik, ya mungkin belum. Kalau hujan yang bisa mendatangkan masyakoh, misalnya anginnya kencang dan segala macamnya. Walaupun tidak begitu deras, boleh dia untuk sholat di rumah. Jama' itu adalah tadi kita sebutkan hanya sekedar rukhsah, keringanan saja. Nah, Nah sekarang antum pertimbangkan, kalau misalnya, nah antum perkirakan dengan hujan semacam ini, kalau saya pulang lagi nanti mendatangi masjid lagi itu akan menyebabkan masyakoh, ya antum ikut jamak di situ, ikut jamak di situ. Ya, walaupun setiap hari, walaupun setiap hari. Ini tidak salah apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebagian memang ada yang mengambil secara mutlak. Pokoknya begitu hujan sudah dijamak. Apapun bentuk hujannya. Ya, kurang tepat juga. Kurang tepat. Maka, subhanallah, di antara kriteria seorang imam, itu tidak semata-mata orang yang tua, orang yang bacaannya bagus. Bukan. Justru kriteria pertama dari imam itu adalah orang yang paling faqih terhadap hukum-hukum sholat. Terhadap hukum-hukum sholat. Nah, karena dia akan memimpin sekian jamaah. Ya kan? Kalau salah ya dosa dia tanggung sendiri. Jamaah tidak ada dosa. Itu beratnya iman. Satu lagi. Baik. Ya, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ketentuan dari Allah, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pegang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri, di antara perilaku, di antara jalan hidupnya orang-orang ahlul jahiliyah, mereka itu tidak mau beragama dengan melihat dalil. Mereka itu beragama dengan apa yang telah mereka dapatkan dari pendahulu-pendahulu mereka, biduni nadharin mustandihi, tanpa melihat sandarannya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, apabila dikatakan kepada mereka orang ahlul jahiliyah, ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka ketika langsung menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Enggak mau. Kami hanya mengikuti apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Dari siapa? 'Alaihi aba'ana. Dari nenek moyang kami. Dari guru kami. Dari organisasi kami. Ketua kami. Amir kami. Ini sudah aturan baku. Enggak bisa diotak-atik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadu. Kalau seandainya itu aturan yang telah dibikin oleh ketuamu, kiaimu, ustadmu, syekhmu, tidak benar dan tidak tahu apa-apa, apa kalian juga akan ikut? Nah, maka jangan bingung. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan, mereka akan mengatakan, kami hanya mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan sebelumnya dari pendahulu kami. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Apakah juga kalian akan ikut pendahulu kalian kalau ternyata syaitan yang menyeru mereka untuk menuju kepada azab neraka sa'ir? Tidak boleh. Nah, maka tidak pernah di dalam kajian kita, di dalam pengajian kita memberikan, menjadikan sandaran itu adalah person-person tertentu. Saya harus ikuti saya, harus ikuti guru saya, harus ikuti Syekh Fulan, Ustadz Fulan, la. Tapi semua dipertimbangkan dengan nas, dengan dalil. Nah, semua terjadi karena kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara golongan tadi itu, kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya masuk di neraka kecuali satu, tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan sifat. Sifat, selama ada sifat itu, walaupun dia orang Indonesia, walaupun dia orang Afrika, walaupun dia orang Eropa, walaupun dia di tengah hutan, gak punya, ya alhamdulillah kita gak punya ya, tetangga anggota. Nah, tapi kalau dia ma'ana alaihi yaum wa tabihi, tapi kalau dia di atas aku dan para sahabatku hari ini, maka itu golongan yang selamat. Itu firqatun naji. Nah, yaitu kata Nabi orang yang golongannya selamat itu adalah golongan yang senantiasa mengikuti Nabi dan para sahabat. Karena para sahabat mereka yang paling a'lam, paling afqah, paling ahkam, paling bijaksana, paling faqih, paling mengerti dan paling mengetahui. Lah terus kenapa berbeda? Al-Qur'annya sama. Nabinya sama. Justru itu pertanyaan kita, kenapa berbeda? Al-Qur'annya sama, nabinya sama. Lah ternyata dia bawa Al-Quran, dia bawa sunnah. Itu bukan dengan pemahaman yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Lah Anda pahami Al-Quran dengan pemahaman siapa? Pemahaman saya dong. Pemahaman guru saya. Dari mana Anda bisa memahami bahwa daging anjing itu halal? Al-Qurannya sama, sama gak? Sama. Nabinya sama, sama. Kok bisa Anda mengatakan demikian? Lah ini pemahaman saya. Loh, pemahaman Anda itu siapa yang mendahului? Siapa yang mendahului dari pemahaman Anda? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Lah. Menyebabkan pecah, berbeda. Satu. Di lain lagi mengatakan, kita ini kalau berislam harus berjamaah. Karena berjamaah harus bikin kelompok. Kalau bikin kelompok harus diangkat pemimpin. Kalau diangkat pemimpin harus berbaiat. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya harus dari si A. Bikin kelompok, bikin jamaah. Entah jamaahnya apa namanya. Nah, berbaiat di situ. Lah dari mana ini? Yang lainnya mengatakan lagi, pemimpinnya bukan si A, tapi seharusnya si B. Kenapa? Karena dia orang Arab. Dia orang Mesir. Misalnya. Bikin kelompok si B. Oh bukan si B. Kenapa? Harusnya si C. Bikin kelompok si C. Semua ternyata tidak memahami Al-Quran yang sama tadi. Tidak memahami as-sunnah yang sama tadi dengan pemahaman yang dipahami oleh Nabi dan juga para sahabat. Pemahaman para sahabat. Padahal pemahaman mereka itulah pemahaman yang benar. Pemahaman mereka itulah pemahaman yang dijadikan parameter. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berkali-kali kita sampaikan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina. Barang siapa yang dia durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya bayyinah, penjelasan, keterangan, dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa maksudnya orang-orang beriman itu dalam ayat ini? Siapa Pak Hasan? Kira-kira. Tatkala Allah menyebutkan itu jalannya orang-orang beriman dalam ayat itu, siapa ya? Orang beriman tatkala ayat itu turun itu siapa? Aywa, Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ya, yang pertama adalah semua terjadi dengan ketentuan Allah atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ada orang yang mengatakan, "Loh, kenapa kok ada haul? Orang sudah meninggal kok diperingati? Ada apa enggak ada? Sampai tutup jalan kan?" Lah, kalau mau memperingati orang meninggal, harusnya Nabi yang diperingati lebih utama, lebih besar-besar. Kok ternyata para sahabat juga tidak memperingati wafatnya Nabi. Terus kemudian ada yang memperingati, bikin haul. Lah dari mana? Nah, kita ini punya hawa nafsu, betul enggak? Nah, itu yang menyeret manusia ke dalam kesesatan. Hawa nafsu, demikian juga godaan-godaan syaitan. Nah, maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Di antara perkara yang lainnya juga adalah cari teman yang baik, cari teman yang saleh. Jangan seperti Hatibul Lail. Tahu Hatibul Lail? Pencari kayu bakar. Di mana dia jalan dapat kayu, angkat. Di mana dia jalan dapat kayu, angkat. Agama tidak demikian. Di mana dia ingin mendengarkan, dengarkan. Di sana dengarkan, di situ dengarkan, di sebelah sini dengarkan. Akhirnya bingung sendiri. Dah. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimallahu taala, tabi'in, muridnya sahabat, "Inna hadzal 'ilma ad-din." Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. "Fanduru amman ta'khuduna dinakum," maka perhatikan. Cek dari mana kamu mengambil ilmu agama itu. Jangan seperti Hatibul Lail, mencari kayu bakar. Nah, selektif. Selektif. Nah, hidayah sangat mahal. Hidayah sangat mahal. Kalau kita berpikir kok masih ada aja. Hatta aliran yang paling sesat pun ada aja yang mengikutinya. Lia Eden itu. Lia Eden. Nah. Ada nggak yang ngikutin? Kalau kita secara fitrah lurus, akalnya masih sehat aja sebelum pakai dalil. Dandanannya aja, kalau boleh kita lari untuk lihat itu. Iya kan? Ada aja yang ngikutin. Makanya laisal ajab liman halaka kaifa halak. Walakinal ajab liman naja kaifa naja. Bukan yang mengherankan, menakjubkan itu orang yang binasa, tersesat. Bagaimana kok bisa tersesat? Menyembahnya satu kok bisa tersesat? Itu gak mengherankan. Kita gak takjub, gak merasa heran. Sudah sunatullah. Tapi yang kita merasa heran itu adalah orang yang selamat. Bagaimana nih kok bisa selamat? Bisa selamat. Ternyata dia berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Dia mencari teman-teman yang saleh. Dia mendidikkan anaknya di pendidikan yang baik. Itu yang menjadikan kita takjub. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam hari ini berfaedah untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.